Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan syubhat yang dibawakan oleh para ahli bid'ah berhubungan dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, di mana para a'immah ahli sunnati wal jamaah berdalil tentang sifat turunnya Allah dengan banyak dalil, di antaranya dengan apa? Turunnya Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran telah datang dalil yang begitu banyak. Nazala bihir ruhul amin. فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Turunnya Al-Quran merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Ulu. Bahkan tadi berhubungan dengan sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iskal mereka berhubungan dengan apa? Dengan lafaz-lafaz yang lain dalam Al-Quran yang sama-sama didatangkan dalam bentuk anzala, dengan fi'il anzala. Anzala minas sama'i ma'a, fa anzalna al-hadida, dan seterusnya. Nah, ini tidak melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Nah, bagaimana menjawab secara ringkas untuk hal ini? Endak Abu Zaid. Nah, di antara jawaban yang paling jelas, akhwan, bahwasanya inzalul Quran, turunnya Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran itu datang apa? Qaid. Nah, bahwasanya turunnya itu dari sisi Allah. Naam. Tayyib. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, tanzilum minar rahmanir rahim, dan seterusnya. Sedangkan inzalul an'am, demikian pula inzalul ma, inzalul hadid. Ini tidak ada apa? Qaid, tidak ada apa batasan bahwasanya itu apa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat jelas sehingga tidak boleh disamakan. Nah, makna inzal dan konsekuensinya dari semua ayat-ayat tersebut. Dalam artian tidak boleh disamakan. Karena berbeda-beda. Satunya ada kait dari si Allah, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, kita lanjutkan. Sebagai faedah juga kemarin, bedaannya antara anzala dan nazzala. Apa itu? Talha. Nah, bahwasanya anzala itu menunjukkan turun sekaligus. Oleh karena itulah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran, apabila yang dimaksud turun ke langit dunia, nah, di Lailatul Qadar, maka datangnya dalam bentuk anzalah. Taib. Namun ketika berbicara menjelaskan tentang turunnya Al-Quran secara bertahap sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan fi'il nazzala. Naam. Menunjukkan turun secara bertahap. Sekarang kita lanjutkan. Wa qawluhu wa aykanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Perkata Imam At-Tahawi. Baik, sebelumnya belum. Nah, kita baca. Wa qawluhu wa saddaqahu al-mu'minuna 'ala dhalika haqqan. Dan kaum mukminin membenarkan. Nas yang demikian itu dengan sebenar-benar pembenaran. Bahwasanya Al-Qur'an itu hak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya bukan makhluk. Al-isyarah ila ma dzakarahu min at-takallum 'ala al-wajh al-madhkuri wa inzaluhu. Isyarah kepada apa yang telah beliau sebutkan berupa apa? Takallum 'ala al-wajh al-madhkur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuai dengan apa yang disebutkan di depan, yaitu apa? Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kemudian bila kaifiyatin qaulan, bahwasanya kita tidak bisa untuk menetapkan kaifiyah tertentunya dari kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut karena kita tidak diberi ilmunya. Naam. Kemudian wa anzalahu ala rasulihi wahya. Nah, hal-hal ini ikhwan. Taib. Kaum mukminin membenarkannya. Ai hadza qaulus sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan wa humus salafus salih wa anna hadza haqqun wa sidqun. Maksudnya bahwasanya inilah perkataan para sahabat, keyakinan mereka, demikian pula para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka itulah as-salafus salih dan inilah yang hak dan benar. Dan as-salaf, akhwani fillah, kalau yang dimaksudkan adalah generasi yang dikaitkan dengan zamannya, maka generasi salaf, ya tiga generasi awal umat ini. Generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Namun apabila yang diinginkan salaf berupa pemahaman, maka pemahaman salaf ya mencakup mereka-mereka yang mengikuti tiga generasi ini dari sisi pemahaman terhadap agama. Sehingga seorang boleh menisbahkan, bahkan tidak dicela, bahkan pada suatu kondisi dituntut untuk menisbahkan kepada salaf. Naam, dengan mengatakan salafi. Wa qawluhu wa aykanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Perkataan At-Tahawi rahimahullah, dan mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu perkataan Allah secara hakiki, bukan makhluk seperti perkataan manusia. Nah, jadi Al-Qur'an kalamullah secara hakiki, bukan sekedar hikayat, bukan sekedar ibarat. Nah, dan bukan makhluk seperti perkataan manusia. Kenapa? Karena perkataan manusia makhluk. Sebab itu adalah apa? Perbuatan mereka, ya tidak? Dan perbuatan hamba, perbuatan para makhluk, ya makhluk. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Raddun 'ala al-mu'tazilati wa ghairihim bi hadzal qawli zahirun. Perkataan beliau ini merupakan bantahan atas Mu'tazilah dan yang lainnya. Dengan perkataan ini sangat jelas, kan? Naam. Kenapa? Laisa bimakhluk. Ini sangat jelas menunjukkan bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah. Wa fi qawlihi bil haqiqah raddun 'ala man qala innahu ma'nan wahidun qama bi dzatillahi lam yusma' minhu wa innama huwal kalamun nafsani. Dan perkataan Syekh bil haqiqah secara hakiki ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah makna yang satu yang ada pada zat Allah. Tidak bisa didengar. Tapi itu hanyalah kalam jiwa, kawan. Kalam yang ada di jiwa. Yang enggak didengar. Ini pernyataan siapa yang seperti ini? Harin. Asy'ariyah dan Qullabiyah. Nah, li'annahu la yuqalu liman qama bihil kalamun nafsani wa lam yatakallam bih inna hadha kalamun haqiqatun. Sebab tidak dikatakan bagi orang yang ada padanya kalam dalam apa dirinya dan tidak mengucapkan. Kan kita terkadang ingin mengucapkan tapi apa? Masih di diri kita, kan? Masih di dalam, belum diungkapkan. Ini yang diinginkan kalam nafsani. Yang seperti ini apakah dikatakan berbicara secara hakiki? Apa Muhammad? Tidak dikatakan berbicara secara hakiki. Makanya Syekh membantah enam keyakinan bahwasanya kalamullah itu sekedar kalam nafsani, yaitu kalam yang ada di jiwa saja, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala saja dengan perkataan bil haqiqah. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya orang yang ada padanya kalam nafsani dalam artian jiwanya mengatakan sesuatu di dalam dirinya tapi belum diucapkan dengan mulutnya, tidak dikatakan berbicara secara hakiki, ya tidak. Nah, seandainya ini dikatakan berbicara, kata Syekh, wa illa lalazima an yakunal akhrasu mutakalliman. Kalau seandainya kalam yang ada di jiwa kita, ikhwan, itu dikatakan ucapan, seorang telah dia telah mengatakan, dia telah berucap. Seandainya itu dikatakan ucapan, tentunya mengharuskan orang-orang yang bisu dikatakan berbicara, ya tidak. Karena orang bisu tetap dalam jiwanya ingin mengatakan sesuatu, ya kan. Makanya ketika lapar misalnya saya pengen makan. Misalnya gitu. Nah kan. Tidak bisa dikatakan dia bicara. Yang bisu. Ya kan. Nah ini kelaziman yang harus diterima oleh apa? Asy'ariyah dan yang lainnya. Taib. Dan yang anehnya, kawan. Yang anehnya. Naam Ibnu Kullab dan para pengikutnya naam menerima kelaziman ini. Mengatakan al-akhras mutakallim. Orang yang bisu itu berbicara. Nah, orang yang bisu itu berbicara. Tayyib. Demikian pula as-sakit wan na'im, orang yang diam, orang yang tidur itu juga berbicara. Naam. Nah, ini menunjukkan apa? Keanehan ahlul bidah. Tayyib. Kenapa? Karena kalau mau mengingkari jadinya kaidah mereka batil, ya tidak. Tapi kalau tidak diingkari, ya. Kalau diterima, ya jatuhnya dalam apa? Dalam keanehan seperti ini. Karena Qullabiyah mengatakan kalamullah itu kalam nafsani, ya, yang ada di zat Allah. Sedangkan Al-Qur'an ini adalah apa? Hikayat saja. Nah, hikayat saja. Pengungkapan. Sedangkan kalam yang hakiki itu di zat Allah. Nah, konsekuensinya berarti kalau demikian, orang yang bisu juga dikatakan berbicara. Dan mereka mengatakan memang, ya, memang begitu menurut kami. Orang yang bisu itu berbicara. Nah, ini menunjukkan rusaknya. Kenapa? Karena jelas secara akal sehat, ya orang bisu tadi katakan berbicara. Paham? Nah ini kelaziman-kelaziman seperti ini, ya kawan. Seorang kalau semakin terlatih untuk menarik kelaziman suatu perkataan, ini akan kuat dalam rudud, kuat dalam membantah ahlul batin. dan juga akan berhati-hati dalam berucap. Kenapa, ikhwan? Karena seorang kalau tahu kelaziman, yaitu konsekuensi dari perkataan yang mau dia keluarkan, dia akan berpikir, perkataan ini ada konsekuensi batilnya enggak? Karena setiap perkataan kalau di situ ada konsekuensi batil, mesti perkataan itu batil. Paham? Nah, dan kebatilan itu bisa ditunjukkan baik secara akli maupun nakli, secara akal maupun secara nakal. Baik. Qala wa lazima an yakuna alladhi fil mushafi indal itlaqi huwa al-Qur'anu wa la kalamullah. Dan kelazimannya, ya, wa lazima an la yakuna alladhi fil mushafi indal itlaq huwa al-Qur'an wa la kalamullah. Dan kelazimannya untuk ya sama, lafadznya sama. La alla yakuna fil Qur'an alla yakuna alladhi fil mushaf indal itlaq huwa al-Qur'an. Perhatikan makna ini, kawan. Kelaziman pendapat Ibnu Kullab dan yang lainnya. Naam. Taib. Bahwa yang ada di mushaf itu secara mutlak, naam, taib, itu bukan apa? Walazima alla yakuna alladhi fil mushaf indal itlaq huwa al-Qur'an wala kalamullah. Baik. Nah, di tempat saya di titik sehingga membingungkan. Harusnya tidak di titik karena masih gandeng dengan setelahnya, kawan. Perhatikan. Qala wa lazima alla yakuna alladhi fil mushaf indal itlaqi huwal qur'anu wala kalamullah walakin ibaratun anhu laysat hiya kalamullah. Laisat hiya kalamullah. Kama law ashara akhras ila shakhsin bi isharatin fuhima biha maqsudu. Naam. Fakataba dhalika shakhsu ibaratahu anil ma'na alladhi awhahu ilayhi dhalika al-akhras. Fal maktubu huwa ibaratu dhalika shakhs inda dhalika al-ma'na. Paham? Nah, kelazimannya, ikhwan, bahwasanya yang di mushaf itu ketika dimutlakkan yang itu adalah Al-Qur'an dan bukan kalamullah, ya, akan tapi hanyalah apa, ibarat dari kalamullah. Bukan kalamullah itu sendiri. Baik. Jadi mereka meyakini Al-Qur'an yang ada di mushaf itu, yang tertulis di mushaf, dan ketika dikatakan secara mutlak itu bukan kalamullah tapi hanya sekedar ibarat dari kalamullah. Nah, penggambarannya seperti seandainya orang bisu, kawan. Orang bisu, dia mengisyaratkan dengan suatu isyarat yang bisa dipahami maknanya. Isyarat yang bisa dipahami maknanya, kemudian orang yang mendengar itu menulis. Menulis apa? Dengan ibarat dia tentang makna yang apa, yang telah dipahami dari si bisu. Paham ini? Jadi orang bisu memberikan isyarat macam-macam, kemudian orang yang paham ditulis dalam bentuk perkataan. Maka yang tertulis ini, yang tertulis fal maktub, adalah apa? Pengungkapan dari apa? Dari ucapan si bisu yang ada di batinnya. Paham? Pengungkapan dari apa? Ucapan batin si bisu yang diungkapkan dengan isyarat, kemudian diibaratkan dengan tulisan oleh orang yang mendengar dan paham. Wa hadzal masal mutabiqun ghayatal mutabaqah lima yaquluna. Dan apa? Permisalan ini, ikhwan, Ya, perbandingan ini betul-betul mencocoki dengan sangat cocok terhadap apa yang mereka katakan, yaitu orang Asy'ariyah dan Qullabiyah. Baik. Ya, ini untuk penggambarannya. Ya, jadi akidahnya orang-orang Asy'ariyah dan Qullabiyah seperti itu hasilnya. Berarti mereka yang mengaku na'am tayyib, mengaku orang-orang cerdas, mengaku na'am ahlil kalam, mengaku sebagai cendekia, ternyata ya jatuhnya dalam perkara yang tidak sesuai dengan akal sehat. Bagaimana orang bisu dikatakan berbicara? Tayyib. Nah, jadi contoh mudahnya demikian. Wa in kana Allahu ta'ala yusammihi ahadun akhras, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun yang menamainya dengan akhras, dengan bisu. Lakin indahum annal malak fahima minhu ma'nan qa'iman bi nafsihi lam yasma' minhu harfan wala sautan bal fahima ma'nan mujarrada. Nah, inilah keanehan berikutnya, kawan. Walaupun sebenarnya, walaupun apa mereka orang-orang Asy'ariyah dan Qullabiyah tidak berani kemudian mengatakan Allah itu bisu, ya tidak. Tapi intinya mereka tidak mensifati Allah, Allah tidak mensifati Allah dengan sifat kalam. Cuman bagaimana malaikat ini menyampaikan kepada Nabi wahyu? Nah, menurut mereka, malaikat memahami makna yang ada pada zat Allah, ya. Tapi mereka tidak dengar suaranya, tidak dengar hurufnya. Nah, cuman apa? Paham, ya, paham makna itu saja. Dia paham dengan seketika makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tsumma abbarana anhu, kemudian si malaikat ini mengungkapkan. Baik. Fa huwa alladhi ahdatha nadhmal qur'ani wa ta'lifal arabi wa ta'lifahu al arabi. Di sini ada kekeliruan. Nah, tempat kalian apa? Sama. Setelahnya kah? Fahuwa alladhi ahdatha nadhmal qur'ani. Ya, sehingga malaikat inilah yang mengada-adakan susunan Al-Qur'an, ikhwan. Wa ta'lifahul arabi, dan apa? Menyusunnya dalam bahasa Arab. Baik. Au annallaha khalaqa fi ba'dil ajsami kal hawa alladhi huwa dunal malak hadhihi al ibarah, atau kemungkinan lain, ya. Konsekuensi keyakinan mereka, Allah ciptakan, Allah ciptakan kalam ini pada sebagian jasad, seperti misalnya udara, di udara diciptakan itu kalam. Nah, yang itu selain malaikat. Nah, tayyib, ibarat-ibarat ini kemudian baru diambil oleh malaikat. Cuman konsekuensi ini tidak diambil oleh Bisr Al-Marisi dulu ketika kita baca debat dia dengan siapa? Hah? Abdul Aziz Al-Makki. Syahidnya, ya kawan, intinya ahli bidah ketika membuat suatu kaidah akan terjatuh dalam kebingungan sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kawan, bahwasanya siapa saja yang menentang al-haq, menentang Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, mesti akan jatuh dalam tanakut, akan terjatuh dalam apa, kontradiksi. Ya. Cukup menunjukkan kebatilan sesuatu kalau apa, sikapnya kontradiksi. Ya. Pertentangan. Kenapa? Karena kebenaran itu akan mungkin ada kontradiksi, ya. Sebagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mungkin akan bertentangan satu sama lain. Baik. Nah, ini sekarang kita lanjutkan. Wa yuqalu liman qala innahu ma'nan wahid. Ya, tadi bantahan untuk yang mengatakan apa? Kalam nafsani. Paham? Sekarang dikatakan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu makna yang satu saja, tidak ada bedanya Al-Qur'an, Taurat, Injil itu, nah, maknanya satu, cuman pengungkapannya dengan bahasa yang berbeda-beda. Ini hak atau batil? Hak atau batil? Hah? Siapa, lupa namanya siapa? Antum siapa namanya? Hah? Hasan. Nah, hak atau batil? Batil jelas. Nah, karena apa? Isi Al-Quran, Injil, dan Taurat berbeda-beda. Nah, taib. Nah, yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu makna yang satu saja, ikhwan, kita katakan, hal sami'a Musa alaihi salam jami'al makna au ba'dah? Ya, tanya mereka. Sekarang Musa alaihi salam itu ketika Allah ajak bicara, apakah dia mendengar semua makna ataukah sebagian saja? Fa in qala sami'ahu kullah, jika dia mengatakan Musa mendengar semuanya. Faqad za'ama annahu sami'a jami'a kalamillahi. Naam. Wa fasadu hadza dhahir. Ya. Maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Musa mendengar semua kalamullah. Nah, tentunya kerusakan pendapat ini apa? Jelas ya tidak? Bagaimana dikatakan Musa mendengar semua kalamullah? Semua perkataan Allah. Padahal perkataan Allah tidak terbatas. Bagaimana Musa dalam waktu itu semua kalamullah bisa dia dengar? Sekarang kalau mengatakan wa in qala ba'dah, tidak, dia hanya mendengar sebagian saja. Maka konsekuensinya apa? Faqad qala bittaba'ud. Berarti orang ini telah mengatakan bahwasanya kalamullah itu bukan makna yang satu saja, tapi apa? Menyatakan bahwasanya na'am kalamullah itu yataba'ud. Ya. Yataba'ud maksudnya apa? Terbagi-bagi. Ya. Kalam yang na'am awal, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala nah, mengatakan yang lainnya lagi, mengatakan yang lainnya lagi. Sebagaimana kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala katakan pertama untuk mengangkat nabi kita sebagai nabi dengan turunnya apa? Iqra. Tentunya berbeda dengan apa? Ya ayyuhal muddatthir. Berbeda dengan al yauma akmaltu lakum dinakum. Paham? Nah, dari sini ya kawan, mereka na'am terhujat. Ya terhujat. Yang mengatakan kalau mulai itu satu makna, maka cukup bantah dengan hal ini. Musa dengar semuanya atau enggak? Kalau mendengar semua, jelas batil. Bagaimana engkau na'am mengatakan Musa mendengar semua kalamullah? Ini jelas batilnya. Kalau mengatakan sebagian saja, maka berarti kamu harus mengikuti ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu bukan makna yang satu tok. Naam. Fakadzalika kullu man kallamahullahu aw anzala ilaihi syai'an min kalamih. Demikian pula kita terapkan pada semua orang yang Allah Subhanahu wa taala naam ajak bicara. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara siapa? Selain Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Hah? Nabi Adam, santa. Naam. Taib, ketika Rasul ditanya anabiyun kana Adam, qala nabiyun mukallam. Dia adalah seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi bukan hanya Musa. Naam, Nabi Adam juga diajak bicara langsung oleh Allah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Taib. Jadi semua yang diajak bicara oleh Allah katakan demikian. Apakah dia mendengar semua kalamullah? Nah, jawabannya kemudian dua-duanya tetap apa? Mereka salah. Nah, mereka terhujat. Walamma qala ta'ala lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walamma qala lahum usjudu li Adam wa amthalu dhalik hal hadza jami'u kalamihi aw ba'du. Ya, kemudian berikutnya tatkala Allah mengatakan kepada malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan tatkala Allah katakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, yang semisal ini apakah ini keseluruhan dari perkataan Allah atau sebagiannya? Tentunya jawaban ahli sunnah apa? Kalau jawaban ahli sunnah, ini sebagian kalam Allah atau seluruhnya wahyu? Sebagian, ya kan? Sebagian. Nah, karena itu bagian dari kalam Allah. Harusnya mereka menjawab sebagian. Tapi seharusnya ketika mengatakan sebagian, berarti kalam Allah itu bukan makna yang satu. Nah, kalau mau mereka konsisten dengan kaidahnya, berarti harus mengatakan ini adalah keseluruhan kalam Allah. Dan ini jelas batilnya. Paham? Ini cara menghujat ahlul batil, ikhwan. Dengan menjatuhkan mereka kepada apa? Kontradiksi mereka sendiri. Fa in qala innahu jami'u fa hadza mukabarah. Maka jika dia mengatakan ini adalah keseluruhan kalamullah, maka ini bentuk mukabarah, bentuk apa? Menyombongkan diri dari fakta yang sangat jelas, akhwat. Ngeyel dalam artian intinya ya pokoknya. Ya, ini orang mukabarah seperti itu. Kalau dia tidak bicara benar-benar, kalau diajak apa? Diajak dialog baik-baik, pokoknya seperti itu. Nah, walaupun faktanya jelas tidak sesuai fakta, tapi pokoknya gitu. Mukabarah. Menyombongkan diri, tidak mau menerima apa? Tidak mau menerima penjelasan, tidak mau menerima fakta dan apa? Dalil-dalil. Nah, wa in qala ba'du, jika dia mengatakan sebagiannya, faqad i'tarafa bita'addudi, maka sungguh dia telah mengakui bahwasanya kalamullah itu bukan hanya sekedar makna yang satu, tapi kalam yang banyak yang tidak mungkin bisa dihitung dan tidak bisa dibatasi. Paham? Berarti untuk pertemuan kali ini kita membantah dua poin kesalahan ahli bidah. Yang pertama, yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu sekedar kalam nafsani. Nah, yang kedua, yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu hanya sekedar apa? Maknan wahid. Ya. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallahumma.